Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, kita pada hari ini mengkaji surat Maryam ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyya. Jibril berkata, sungguh saya ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Pendengar yang dimuliakan Allah, di sini malaikat Jibril tidak berkata Rasulullah, utusan Allah, tapi Rasulu Rabbiki, utusan Tuhanmu yang mendidik. Karena apa? Karena perlindungan yang dikaji pada ayat 18 memerlukan pendidikan. Kalau kita ingin dilindungi Allah, maka kita harus menjadi manusia yang terdidik. Kalau kita mau selamat dalam mengendarai sepeda motor ataupun mobil, terdidiklah, berlatihlah agar kita dapat dengan cekatan menggunakannya. Bagaimana mungkin orang akan terlindungi kalau dia tidak belajar, tidak terdidik? Maka di sini kepatuhan manusia kepada Tuhannya yang Maha Pendidik membuat manusia itu menjadi orang yang layak dan orang yang baik. Karena dia layak dan baik, maka Allah terus mengucurkan kebaikan bagi dirinya. Li'ahabalaki gulaman zakiyya. Allah memberikan hibah berupa anak yang suci. Kata-kata suci di sini menegaskan bahwa Maryam adalah makhluk yang belum pernah bersentuhan dengan laki manapun. Dan itu terjadi berkat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, di sisi lain kita menemukan ayat ini walaupun kasusnya pada diri Maryam, tapi menjadi universal, bahwa Allah terus memberi hibah, Allah terus memberi hadiah kepada manusia. Sebenarnya manusia tidak layak meminta haknya kepada Allah. Kalaupun Allah memberi, maka itu statusnya hadiah. Karena tidak ada hak bagi manusia untuk meminta apapun dari Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah dan kita tidak memiliki apa-apa dalam penciptaan itu. Maka ketika Allah memberi, maka statusnya hibah dan hadiah. Seseorang keluarga memiliki anak, maka disebutkan dengan hibah, anugerah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak juga memiliki anak merupakan hibah dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, memiliki atau tidak memiliki, sebenarnya manusia telah mendapatkan hibah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya tentang hibah ini, telah hadir di studio Ustaz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Yang kita kaji ini adalah yang sudah banyak Allah berikan kepada kita. Karena kata-kata li'ahabalaki, kata-kata itu saja adalah kata-kata pemberian yang Allah berikan kepada kita. Sungguh banyak. Maka ketika kita tidak mendapatkan satu dari apa yang kita harapkan itu, atau tidak Allah berikan pada saat kita minta, maka perlulah kita renungkan bahwasannya sudah banyak Allah berikan kepada kita. Apa itu? Banyak sekali dalam diri kita sudah tidak terhitung. Seperti nyawa yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang menjualnya. Seperti mata sehat, tidak ada yang paling indah. Kaki dapat berjalan, menuju ke masjid, mencari rezeki, mengatur kehidupan. Itu semuanya untuk patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah Allah berikan kepada kita dan Allah sudah tundukkan semua yang ada di bumi ini adalah untuk manusia, bahkan apa yang ada di langit. Tapi apabila kita jauh dari ketakwaan kita kepada Allah, maka inilah yang akan membuat bencana. Karena ayat yang kita kaji saat ini, yaitu ayat 19, itu sangat erat sekali hubungannya dengan ayat ke-18, yaitu dengan satu kata, in kunta taqiya. Kalaulah kita bertakwa, dalam arti kata dalam segala gerak gerik kita, dalam segala keputusan kita, kita bertakwa. Dalam segala apa yang kita sudah musyawarahkan, itu atas dasar takwa kita, maka itu adalah yang paling indah nikmat yang Allah berikan. Maka kita dalam kehidupan ini tidak ada lagi yang dapat kita sanksikan, tidak ada yang dapat lagi kita hiraukan. Karena apa? Karena semuanya orang sudah melakukan atas berdasar takwa mereka, in kunta taqiya, tapi bukan karena hawa nafsu mereka. Maka apabila langkah kita di mana saja kita gerakkan dan kita selipkan takwa kita ini, insyaallah itulah yang menjadi modal perekat umat, yaitu umat ini dapat bersatu atas dasar ketakwaannya. Kita setiap minggu ada namanya sholat Jumat yang menyatukan kita, itu karena kita takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah takwa kita itu agar kita dapat menyatu seluruhnya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin disebabkan kalau sudah takwa kita yang berbicara, semuanya akan kena semuanya. Baik dalam bidang kehidupan kita, dalam bidang bisnis kita, antara satu sama lainnya tidak akan ada yang mendzalimi. Sehingga takwa itu perlulah kita bina dari dulu hingga sekarang ini. Apa gunanya kita menceritakan dalam kajian ayat 19 dari surah Maryam ini, ketika Allah berfirman, qala innama ana rasulu rabbik, kata Jibril mengatakan, sesungguhnya saya ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. Karena Jibril adalah malaikat yang sangat lemah, dalam arti kata kalaulah tidak karena menurut perintah Allah, maka malaikat itu akan menjadi orang yang sangat lemah. Seperti bagaimana setan telah melanggar perintah Allah, mereka itu sebetulnya sangat lemah. Maka kalau orang yang lemah kita puja, kita puji, itu adalah salah betul dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah mengajarkan kita kiat untuk menjadi kuat, yaitu la haula wala quwata illa billah. Quwata itu tidak ada, kekuatan itu tidak ada kecuali bersama Allah. Lakukanlah segala sesuatu itu terhadap apapun yang kita kerjakan dengan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan itu kita akan menjadi lebih kuat, akan menjadi kekuatan yang sangat dalam sekali. Itulah yang ditakutkan oleh Israel, dan itulah yang ditakutkan musuh-musuh Islam. Karena Islam ini bersatu bukan karena hasrat mereka, tapi karena ajaran kita, akidah kita, tauhid kita, dan semuanya itu adalah sudah menjadi dasar Islam untuk berkembang seantero dunia yang kita rasakan sekarang ini. Ya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi, pertama, bahwa Allah terus memberi hibah. Pemberian Allah itu tidak saja dalam bentuk materi. Jadi jangan ingat satu tidak dapat kemudian mengatakan Allah itu kikir, takdir Allah itu kejam, Allah itu tidak berpihak padanya. Tidak. Karena sebenarnya Allah telah menurunkan triliunan pemberiannya kepada kita tanpa kita minta sedikit pun. Udara, darah, air, jantung, ginjal, mata, telinga, kalau dihitung triliunan, dalam hitungan detik semuanya bergerak dan bekerja, dan itu adalah pemberian Allah. Yang kedua, bahwa pemberian Allah itu bagi diri kita yang kecil ini tidak saja materi. Ada kesehatan, ada iman dan Islam yang membahagiakan dunia dan akhirat, ada akal yang cerdas, ada akhlak mulia, ada kecantikan, ada kedamaian, kebahagiaan. Itu juga pemberian. Terkadang manusia merasa diberi Tuhan kalau telah menjadi orang kaya. Tetapi banyak juga manusia yang telah diberikan kekayaan juga tidak tahu bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Allah terus memberi hibah. Dan pada ayat ini dikatakan Maryam pun mendapatkan anak walaupun tanpa suami berkat hibah, pemberian, karunia, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah Islam yang menyelamatkan status kesucian wanita yang bernama Maryam. Sungguh indah Islam yang menegaskan kepada umatnya bahwa pemberian Allah triliunan banyaknya dalam hitungan detik. Bersyukurlah menjadi muslim dan pertahankan Islammu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.